Tuan Putri Ranti Maria, makan siang sudah siap nih. Ah, aku bosan yang itu-itu aja. Hah? Aku mau yang kaya rasa. Yang kaya rasa? Ya udah pasti, mie sedap soto Madura baru. Tak sedap, tak iya. Nih. Wah. Kuah gurihnya khas rempah Madura. Original. Bertabur keras daun jeruk dan bubuk soto, jadi makin spesial. Gimana, Tuan Putri? Fix, ini yang aku cari. Sedapnya bikin healing. Bener kan? Yes, literally sedap. Tuan Putri, bagi dong. Mau? Mau? Cobain aja sendiri. Mie sedap soto Madura baru. Rasanya original, sedapnya makin spesial, tak iya? Dari Wings Food.